bukan ku tangisi, perpisahan ini, walau menyakitkan hati. Adela. Mungkin lebih baik aku buta selamanya daripada nanti kedua mataku melihat dirimu bersanding bersama pria yang lain tak sanggup. Ku tak sanggup menyaksikan air matamu menetes di pipimu. Mungkin lebih baik aku buta selamanya. Cinta bersama lukaku, gagal harapanku untuk memiliki dirimu yang selalu kuimpikan. Mungkin lebih baik aku buta selamanya daripada nanti kedua mataku melihat dirimu bersanding bersama pria yang lain tak sanggup. Ku tak sanggup menyaksikan air matamu menetes di pipimu. Mungkin lebih baik aku buta selamanya. Adela. Pendampingmu, cinta bersama lukaku. Mungkin lebih baik aku buta selamanya daripada nanti kedua mataku melihat dirimu bersanding bersama pria yang lain tak sanggup. Air matamu menetes di pipimu. Mungkin lebih baik aku buta selamanya. Yang Malam semakin gelap tanpa kau Cumi-cumi. Dua mata namun tiada melihat, tiada tuli teringat namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan, adanya alam ini adanya Tuhan. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya. Adela. Thank you. kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar, punya akal tapi tak berpikir, punya hati tapi tak merasa. Sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan, maka seperti hewan. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya. Cumi-cumi audio, Kompak Production. Karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar, punya akal tapi tak berpikir, punya hati tapi tak merasa. Sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan, maka seperti hewan. Buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya. Yang tuli kesombongannya. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan.

bodoh takkan kemana. Bila Tuhan menakdirkan, pasti diberi jalan. Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama. Adela. Cumi-cumi klar audio. Mana wah? putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih sayangku dengannya. Cuma karena rukia, lalu engkau berpaling muka, tak mau menatap lagi. Kecewa, kecewa hatiku, terluka karena cinta. Kalau terbakar api, kalau tertusuk duri mungkin masih dapat ku tahan. Tapi kini sakit lebih sakit, kecewa karena cinta. Adela asik. Semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini, biar tak mengapa. Kalau terbakar api, kalau tertusuk duri mungkin masih dapat ku tahan. Tapi kini sakit lebih sakit, kecewa karena cinta. Terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini, biar tak mengapa. Rela, rela, rela terbakar api, kalau tertusuk duri mungkin masih dapat ku tahan. Tapi kini sakit lebih sakit, kecewa karena cinta. Terlalu sakit begini.

satu kali kehilangan, kok tak cukup satu kali. Jangan dua kali bersalahan sama, jangan dua kali. Thank you. selalu begini, selalu kenapa dulu aku dilahirkan ke dunia? Kalau hidupku hanya menjadi buah hina, mengapa dulu ayah dan ibuku membesarkan? Kemana lagi ku berjalan membawa derita di badan? Apakah untuk selamanya hidupku jadi sedih kemana-mana. apa nasibku selalu begini, selama hidupku selalu bersedih. Tanpa kau pun.